kenangan silam. Susah dan senang kita harungi berdua, bersumpah setia, hidup mati bersama, sehingga ke penghujungnya. Memerlukan kasih sayangmu. Kini aku sendiri meneruskan hidup ini bersama hati yang telah kau lukai. Berlari.